zaman persekolahnya. Tiara, mimpi kita bersanding atas kayangan, seakan bisa ku sentuh peristiwa semalam. Di malam pesta, engkau bisikan kata jimat. Bisa untuk mencari arah, kita memukul ombak hidup alam yang nyata. Engkau yang meniti puncak menara tadi, yang menjanjikan hidup sempurna. Tapi aku hanya Doc.